hikmah dari penderitaan. Kita akan landaskan renungan ini dari Roma pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 20 ayat 30 maksudnya. Ayat 30. Roma 8 ayat 18 sampai dengan ayat 30. Saya ingin mengajak jemaat bersama-sama membaca secara responsoria setiap ayat yang ayat 18 dan ayat-ayat berikut yang bernomor genap. Saya yang membacakannya, ayat 19 dan ayat-ayat berikut yang bernomor gasal atau ganjil, jemaat bersama-sama membacanya. Demikian kita akan baca sampai dengan ayat ke-30. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk bersama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi, sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sama-sama. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Saudara-saudara sekalian, pada tahun 1980-an, ada seorang yang bernama Harold Kushner. Dia menghadapi pergumulan tentang seorang anaknya, tentang anak yang satu-satunya, dalam pergumulan sakit. Dia begitu menyayangi anak itu, tapi ternyata seorang rabi, anaknya itu meninggal. Pergumulan itu membuat dia begitu sangat bergumul, mencari jawaban atas pertanyaan, mengapa Tuhan izinkan hal yang jelek berlaku atas orang baik? Why does God allow bad things to happen to good people? Itu pertanyaan yang dia sodorkan. Dia bergumul dan mencari jawabannya. Pengalaman hidup seperti ini bisa membuka matanya untuk mengerti rencana-rencana Tuhan. Maka buku yang diterbitkannya itu menjadi instant bestseller. Menjadi buku yang terkenal dan mendadak seketika itu juga menjadi buku yang laku laris. Ada dua alasan. Alasan yang pertama yaitu penulisan dan penyajian yang apik. Bagaimana ia tiba pada pertanyaan, pada jawaban atas pertanyaan mengapa Allah mengizinkan hal yang jelek terjadi atas orang baik. Yang pertama, penulisan dan penyajian serta penyelidikannya untuk hal itu sampai dia sampai pada jawaban atas pertanyaan itu. Yang kedua, pertanyaan itu menyentuh secara universal. Setiap orang tersentuh, cepat atau lambat orang mengalami pertanyaan, mengapa? Mengapa ya Tuhan? Mengapa harus saya? Mengapa sekarang? Mengapa untuk peristiwa ini menimpa diriku? Pertanyaan seperti ini merupakan pertanyaan setiap orang. Belakangan isu ini dibahas juga oleh banyak orang dengan menerbitkan buku-buku yang juga sangat laris sekali, membanding-bandingkan dan menambah, melengkapi dan sebagainya. Buku-buku seperti ini tidak akan berhenti terbit. Dia akan terus terbit sebab penderitaan manusia belum habis-habis dan tidak terjawab tuntas oleh semua orang. Mungkin pemahaman dasar sudah diberikan, cukup detail, tetapi belum tentu tiap orang bisa mengerti kebenaran-kebenaran yang dipaparkan dalam buku itu. Seperti mobil sampah yang pergi, datang lagi, demikian permasalahan penderitaan kita. Setiap waktu datang lagi, setiap waktu datang lagi. Kita kembali dan kembali kepada pertanyaan, di mana Tuhan? Di mana Tuhan? Apa yang dibuat pada waktu aku mengalami kesukaran? Mengapa? Mengapa saya? Mengapa sekarang? Mengapa untuk masalah ini, bukan masalah yang lain? Orang bertanya, mengapa harus saya yang kena kanker? Kenapa harus saya, keluarga saya harus broken? Kenapa pernikahan saya yang harus cerai? Kenapa anak saya yang harus mati mendadak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini mengenai diri saudara, diri saya dan siapa saja tiap waktu bisa datang. Kita jangan tertipu dengan wajah yang ceria di balik pergumulan. Kita sudah kadung terbiasa hidup latah. Saya katakan latah dalam arti orang lain bilang apa, saya ikut bilang apa. Sudah coba pergi ke pernikahan. Semua orang akan mengatakan happy wedding. Artu happy wedding. Kado happy wedding. Belum tentu mereka menikah dengan happy. Ya. Coba sudah pergi ke kuburan. Ada satu kata, ada tiga huruf yang selalu dominan di mana-mana. R-I-P. Rest in peace. Kita latah. Kita tidak jujur mengatakan mati gantung diri, mata mendelik-mendelik, lidah menjulur. Tidak. Kita tulis rest in peace. Ketemu dengan orang, hai, apa kabar? How are you? Kita mengatakan fine. Wajah tersenyum. Dan dasar tertipu dengan wajah tersenyum. Di baliknya ada luka yang borok. Ada sakit hati. Ada kekecewaan. Oh, I'm fine. Great, man, great. Yang lain mengatakan, luar biasa. Kadang kita juga terbiasa dengan mengatakan sesuatu yang sebenarnya belum tentu seperti itu. Kita jujur. Kita terus terang. Tanpa memandang rendah istilah-istilah seperti itu. Seorang teman yang sudah lama sekali saya enggak jumpa, senior saya, begitu ketemu, wah saya jabat tangan menanyakan, how are you? Dia mengatakan apa? I'm better than yesterday, less than tomorrow. Hebat. Kata-kata yang pertama waktu saya dengar, saya katakan, sorry, saya ulang lagi, minta tolong ulang lagi sekali. I'm better than yesterday, less than tomorrow. Saya lebih baik dari hari kemarin, kurang dari hari esok. Hebat kan? Maju terus, kurang dari hari esok, belum nyampe soalnya. Hari kemarin, oh saya lebih dari hari kemarin. Oh, kita berhati-hati. Di balik wajah tersenyum, kita jangan tertipu oleh seperti itu. Nah, cara kita menghadapi penderitaan juga bermacam-macam. Saya ambil beberapa yang minimal ada dalam hidup kita. Yang pertama, biasanya kita hadapi dengan penyangkalan. dengan denial, menyangkal. Kita senyum sekalipun luka di dalam, yang sudah saya ulas dari tadi. Senyum walaupun luka. Kita tidak melihatkan luka yang sakit dan perasaan yang mengerang di dalam. Kita terus wujudkan, menampilkan dengan wajah yang kelihatannya ceria. Kita berpura-pura. Kita menjadi pretender. Kita menjadi orang-orang yang sangat pandai berpura-pura atas problem-problem yang sedang kita hadapi. Penderitaan yang sedang kita gumuli. Ini yang pertama, kita mencoba menyangkal, menutupi dengan cara-cara tertentu. Yang kedua, lebih jujur sedikit, kita marah kepada apapun. Kalau orang tidak melihat, kita banting pintu, banting piring, sepak ini, sepak itu. Kalau orang tidak lihat, karena saya marah, getir, pahit perasaan saya. Ini yang muncul dalam hati kita. Di hati kita, kita mengacungkan tinju sama Tuhan. Tuhan, mengapa harus begini? Mengapa harus saya ya Tuhan? Mengapa harus masalah yang seperti ini aku alami? Oh, kita acung tinju kepada Tuhan. Dan kadang-kadang, waktu kita, bukan kadang-kadang, selalu kalau kita mengacungkan tinju kepada Tuhan, lalu kita keluarkan dengan eksplosif, itu mendatangkan dampak yang merusak. Pasti destruktif. Dan pada waktu kita berbuat seperti itu, kita marah kepada orang lain, tampaknya kita tidak mungkin akrab dengan Tuhan. Tidak mungkin saya marah sama teman saya, tapi saya akrab dengan Tuhan. Tidak mungkin. Saya benci kepada sesama, saya cinta sama Tuhan. Itu hal yang tidak mungkin. Yang ketiga, kita bisa mempersalahkan orang lain, dan ini selalu menjadi sikap kita kebanyakan. Menjadi kebanyakan sikap kita. Kita selalu mencoba mempersalahkan orang lain, mempersalahkan waktu, mempersalahkan lingkungan, mempersalahkan situasi. Kadang-kadang kita tidak mau menerimanya, kita mempersalahkan orang tua kita, dan seterusnya. Contoh yang paling gampang lah, pada waktu terjadi perceraian, sudah bertemu dengan seorang temanmu yang bercerai, coba tanya yang laki, satu yang tanya dulu yang laki, lalu pindah kepada yang perempuan, dengan cara tidak langsung. Yang pertama tanyakan yang laki, kenapa? Bagaimana perceraian ini? Itu, si itu tuh, apa dia, wah, panjang. Besoknya coba tanya yang satu ini. Dia juga kena, si itu. Nah, tidak ada yang bisa benar, semua salah. Itu sikap yang ketiga. Sikap yang keempat, yang saya kira ini satu-satunya yang merupakan sikap Kristiani, yaitu sikap yang menerima dan belajar dari pengalaman penderitaan itu. Ini yang kita ingin renungkan pada siang hari ini. Ada dua pilihan kita. Kita bisa menjadi victim, kita bisa menjadi korban dari penderitaan, atau kita bisa menjadi victor, pemenang dalam penderitaan ini. Apakah kita memilih dari sini menerima dan belajar? Kalau kita mau menerima dan mau belajar, apa sebenarnya yang Tuhan ingin lakukan, yang Tuhan ingin katakan kepada saya melalui penderitaan ini? Bagaimana saya bisa bertumbuh melalui pengalaman yang pahit dan tidak menyenangkan ini? Apa yang bisa saya pelajari dari pengalaman ini, dari penderitaan ini? Nah, saudara-saudara, Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30 yang kita baca tadi, kita belajar hal-hal yang indah tentang penderitaan. Tapi lihat ayat yang pertama kita baca, ayat 18 mengatakan, di situ satu prinsip yang, satu frame, satu bingkai berpikir yang diberikan kepada kita. Bingkai berpikir itu sangat indah sekali, saya bacakan saja. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Dia mulai dengan membandingkan penderitaan dengan kemuliaan yang akan datang. Penderitaan yang sekarang dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Tidak sebanding, kata Paulus. Apanya tidak sebanding? Banyak hal yang dapat kita renungkan. banyak hal. Penderitaan sekarang, ada alasan mengapa kita menderita. Ada sebab mengapa kita menderita. Kemuliaan yang akan datang, ada sebab mengapa kita akan dipermuliakan. Dan Paulus mengatakan dalam pembacaan ini, kita sudah ditebus, tapi masih hidup dalam tubuh, dalam daging ini kita menderita. Kita sedang menantikan satu pembebasan atau pemerdekaan penuh, kalau saya katakan dengan bahasa bebas, kita akan menantikan suatu pemerdekaan penuh di mana kita tidak lagi mengalami penderitaan kesukaran hidup dalam tubuh ini. Ada tiga kebenaran yang harus kita ingat dengan baik. Ada tiga kebenaran yang kita dapat lihat dari sini dan kebenaran ini tidak berubah. Yang pertama, ayat 19 sampai dengan ayat 22, kalau kita ada waktu membacanya, situ dikatakan bahwa penderitaan ini hanya sementara. Penderitaan ini temporary. Tidak seterusnya menderita. Setiap kali saya merenungkan amanat Kristus mengatakan, pergilah, jadikan sekalian bangsa muridku, baptislah dan seterusnya. Di situ saya merenungkan, waktu kita berjalan membawa Injil kemanapun kita pergi, hidup di dalam kebenaran Injil. Tidak usah berkata-kata, menyaksikan kebenaran Injil. Penderitaan datang. Mereka tahu, melihat hidup kita, hidup Kristiani, di situ kita akan terjepit, kita mengalami kesukaran-kesukaran. Apalagi mereka sudah tahu kita beragama Kristen. Tidak tahu apa yang terjadi di kalangan, di gubernur terpilih dan wakil gubernur sekarang ini. Kita dengar sangat ditekan dan sebagainya oleh karena agama. Kita coba pikirkan lebih jauh lagi. Penderitaan itu kita alami seperti itu. Susah, tertekan, dan sebagainya. Tapi ayat ini mengingatkan kepada kita, tidak selamanya. Waktu kita pergi memberitakan Injil, tidak selamanya kita mengalami penderitaan seperti itu. Tidak seterusnya kita pergi tanpa akhir. Tuhan ingatkan aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Ada hari berhenti. Ada saat akan berhenti. Hidup di dunia ini juga sama. Seterusnya kita begini dan begini dan begini. Dalam salah satu filsafat Hindu mengatakan bahwa hidup ini seperti roda. Kadang kamu di bawah, kadang di tengah, kadang di atas. Berputar lagi demikian seterusnya. Karena itu kamu jangan pernah merasa puas dan bangga. Puas dalam arti tidak usah berpikir apa lagi. Saya sudah berada di sini. Jangan pernah mengakhiri, katanya. Kalau kamu merasa paling tinggi, jangan lupa sebentar kamu bisa di bawah. Kalau kamu sekarang di bawah, sebentar kamu bisa naik, dan seterusnya. Itu pengalaman hidup dalam lingkaran yang bagaimana? Firman Tuhan mengajarkan kepada kita, lingkaran hidup yang kita hadapi bukan di sini. Sebentar kita lewati seperti ini. Seperti halnya dengan orang belajar. Orang belajar, dia belajar setengah mati. Saya ingat seorang teman, anak muda yang waktu itu masih sekolah kedokteran dan waktu itu sebagai seorang sekolah kedokteran kadang-kadang menghadapi kesulitan oleh karena banyak hal. Di antaranya kadang-kadang karena suku, oleh karena agama, oleh karena banyak kesulitannya. Sangat dipolitisir. Nah teman ini, dia sudah sampai 7 tahun di kedokteran, belum tamat-tamat. Sulit sekali. Sewaktu-waktu saya melihat dia belajar kuliah setengah mati. Dari sore sampai menjelang besok pagi, dia masih belajar. Aduh, saya pikir kalau saya disuruh buka mata aja enggak kuat. Apalagi belajar. Bisa mata melotot tapi enggak lihat apa-apa begitu kan ya. Lalu saya pikir bagaimana belajar setengah mati begitu. Setengah mati dia belajar. Saya tanya sama dia atau saya berikan anjuran, bagaimana kamu enggak usah jadi dokter aja. Enggak usah. Jadi yang lain aja, jadi guru kan bisa langsung, enggak usah susah belajar seperti ini. Dia katakan apa kepada saya? Sekarang saya sulit, tapi di balik kesulitan itu saya melihat, besok selesai saya jadi dokter, selesai saya dengan sekolah kedokteran, amat jadi seorang dokter, saya bisa melihat sisi yang lain daripada hidup ini. Orang tuaku susah, papa mamaku seorang pendeta, katakan, papa mamaku seorang pendeta, zaman dulu lagi, zaman-zaman yang dulu, ketika masa perang-perang itu, dan saya hidupnya susah dari kecil. Masa saya terus begini kalau Tuhan berikan saya kemampuan belajar begini? Saya mau belajar ini bukan untuk hanya cari uang, tapi saya bisa merubah cara lain dan sebagainya. Waktu saya mendengar itu saya terharu juga. Tahu dia berat, tidak apa-apa. Dia tahu itu hanya sementara. Tidak seterusnya susah-susah seperti itu. Apa sih yang tidak susah kita lihat di sekitar kita? Saya sampai agak bosan baca koran. Karena selalu ada berita-berita yang susah, yang tidak adil dan sebagainya. Koruptor yang bebas, yang dilindungi dan sebagainya. Belum lagi kita membaca lembaga hukum dengan lembaga hukum. Sama-sama berantem untuk apa, saya juga tidak mengerti. Saya orang bodoh dalam hal beginian. Alkitab mengatakan semua ini akan menjadi membusuk. Istilah yang Paulus pergunakan, merosot. Makin lama, makin menurun. Tapi ingat, tidak selamanya. Temporary. Waktu kita melihat kesementaraan dibandingkan dengan kekekalan, oh, kita merasa, apalah kesementaraan ini? Umurku berapa lama? 70 tahun dibanding dengan kekekalan nanti. Jauh bedanya. Jauh. Sangat jauh. Ini yang pertama. Penderitaan itu temporer. Kita semua pernah mengalirkan air mata. Kita semua pernah menyeka mata yang merah yang tidak bisa ditahan lagi. Kita semua bisa sampai kepada titik menangis dan tidak bisa berkata apa-apa lagi karena saya tidak tahu mau ngomong apa. Saya tidak mengerti dengan penderitaan yang saya alami ini kok jadi begini. Ingat, itu temporer. Hanya sementara. Tidak selamanya. Yang kedua, ayat 23 sampai dengan ayat 25, di situ sangat indah sekali. Ayat 23 sampai dengan ayat 25 berbicara mengenai penderitaan ini mendidik. Ada unsur education di dalamnya. Allah memberikan pendidikan ini bagi kita. Sudah tahu kalau seorang guru mengajar seorang murid, dia tidak akan memberikan ujian melampaui daripada kemampuan anak itu. Alkitab jelas mengatakan penderitaan yang kita alami tidak pernah diberikan kepada kita oleh Tuhan melampaui kemampuan kita untuk memikul, mengangkat, menghadapinya. Sampai sekarang saya masih mengajar. Saya tidak akan mengajar mahasiswa atau siapa saja yang saya ajar pertanyaan yang belum pernah mereka saya ajarkan. Tak mungkin. Anak kelas 1 SD, lalu saya berikan ujian aljabar, X, Y, dan sebagainya. Anak-anak bingung apa ini. Itu guru yang bodoh. Tetapi kalau guru yang tahu sebagai guru, anakku belajar di mana? Ada buku pegangan guru. Oh, dia hanya sampai poin ini. Saya berikan ujian yang di bawah itu. Tak mungkin di atas itu. Waktu kami pulang dari Amerika, berlima, anak kami yang kecil masih umur mungkin 3 tahun ya. 3 tahun. Kalau keluar dari Amerika boleh membawa koper besar-besar 2 biji, masuk bagasi, beratnya 35 kilo satu koper. 35 kali 2, 70 kilo. Untung, kami berlima berapa puluh kilo itu. Lalu anak yang paling kecil sebelum kami masuk ke mobil, dia tarik-tarik koper yang besar, tarik, ada rodanya, enak, dia bawa sana, dia bawa sini. Lalu dia bilang, papa, ini saya yang bawa ya katanya. Saya bilang, enggak lah. Tuh, gampang kok tariknya, Pak. Enggak, kalau jatuh kamu gak bisa angkat. Betul, saudara. Saya tahu kelemahan itu. Tuhan Yesus bilang, kalau anakmu minta roti, kamu gak bakalan kasih satu. Kalau dia minta ikan, kamu kasih kalajengking. Lalu Tuhan Yesus tuding bapak-bapak itu. Kalau kamu sebagai orang tua duniawi, tahu berbuat yang baik bagi anak-anakmu, apatah lagi Bapak yang di sorga. Saya pikir kita diingatkan lagi sekali. Penderitaan ini membawa pendidikan. Waktu kita dididik oleh Tuhan untuk satu kemajuan. Setiap orang dalam Alkitab, setiap orang dalam orang beriman dalam Alkitab, Tuhan mau pakai lebih besar, lebih banyak persoalan yang dihadapi, lebih banyak kesukaran yang harus tempuh. Siapapun sudah boleh sebut, entah Musa, entah Yosua, entah Abraham, entah siapa saja. Melihat orang-orang itu dipakai oleh Tuhan secara dahsyat, persiapannya juga, pendidikannya juga, luar biasa, berat luar biasa. Apa pendidikannya ini? Untuk apa Tuhan mendidik kita? Ke arah mana Tuhan mendidik? Orang guru masuk kelas gak tahu mau arah kemana, mengajar apa, pokoknya lewat satu jam pelajaran itu. Salah. Tuhan mendidik kita dengan satu percobaan, satu kesukaran untuk sejangka waktu, untuk apa? Ayat 24, ayat 25 jawabannya. Mari, ayat 24, 25 menjawab begini. Sebab kita diselamatkan dengan pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih berpengharap, mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang telah kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Ayat 24 mengatakan satu pengharapan. Yang kedua, ayat 25 mengatakan supaya kita menjadi tekun. Atau lebih sering dipakai perkataan bukan tekun di sini, tapi kesabaran. Lebih tepat perkataan itu. Supaya kita makin mempunyai pengharapan yang teguh. Pengharapan di sini bukan mudah-mudahan ya terjadi syukur gak ya gak apa-apa. Bukan itu. Pengharapan yang di sini adalah pasti karena Tuhan gak pernah bermain-main dengan janjinya. Ingkar janji pun tidak. Generasi boleh berlalu tapi janji Tuhan gak pernah berlalu. Coba saudara pikirkan bagaimana janji keselamatan dalam Kejadian pasal 3. Berapa generasi berlalu sampai Bethlehem. Begitu banyak. Orang lupa. Tuhan tidak lupa. Abraham menunggu anak janji, anak perjanjian. Lupakah Tuhan? Tidak. Bahkan sampai Ishak ada Tuhan mengatakan, korbankan. Wah, dapat dimengerti. Abraham kerjakan. Tapi kemudian Tuhan nyatakan bahwa janjinya tidak berubah. Saudaraku sekalian, pengharapan dalam Tuhan, dengan kekuatan pengharapan, itu akan membuat hidup kita berbeda, dampaknya lain. Orang Kristen yang mempunyai pengharapan dengan tidak punya pengharapan, mempunyai pola hidup yang berbeda. Coba saudara melihat orang berpacaran. Wah, kalau sudah berpacaran, dunia milik mereka berdua. Kalau mereka pergi ke pantai, duduk di pantai di situ, waktu duduk berduaan di situ, semua rasanya berbicara. Rumput bergoyang juga berbicara kan. Burung camar lewat berbicara. Ombak berdebur berbicara. Semua indah rasanya, semua berbicara demi kebaikan-kebaikan yang indah bagi mereka alami. Mereka punya pengharapan ke depan. Kami akan menjadi suami istri. Kami akan begini, begini, begini. Wah indah pengharapan itu membuat mereka begitu kuat dan semua ceria. Tiba-tiba satu peristiwa terjadi. Yang laki yang perempuan membelot. Begitu patah hati, hancur hati. Yang masih menyayangi pergi ke tempat yang sama. Duduk di tempat yang sama. Melihat rumput yang sama bergoyang tapi tidak bersyair lagi. Bergoyang menghina. Burung lewat menghina. Ombak berdebur menghina. Semua menghina dia. Akhirnya dia pikir untuk apalah aku hidup ini. Kalau dia terjunkan dirinya ke laut, habis semua. Beda di mana? Yang satu merasa indah, yang kedua kok kosong. Pengharapan membedakan. Waktu orang Kristen hidup dengan pengharapan yang kuat, cara hidupnya berbeda. Kesukaran boleh datang. Problem apa saja boleh datang. Oh temporar, oh sementara. Sementara, tidak selamanya begini. Tidak selamanya kita ditekan dan dipersulit. Tidak selamanya kita disengsarakan. Tidak selamanya kita dihina terus. Waktunya akan sampai semua lutut bertelut, semua lidah mengaku. Begitu kita punya, Paulus katakan dalam surat Filipi. Waktunya akan lewat. Semua lewat. Dan yang kedua, di situ kita punya kesabaran. Kesabaran yang kita bisa pelajari hanya melalui pergumulan praktis seperti ini. Orang tidak bisa belajar sabar melalui korespondensi, tidak akan. Pertama halnya belajar berenang. Orang berenang tidak bisa hanya dengan korespondensi. Harus terjun ke air. Harus pernah minum air, tenggelam sebentar dan sebagainya. Pengalaman seperti itu membuat dia makin lama, makin maju. Makin maju dan akhirnya makin ahli. Demikian juga dengan apa yang Tuhan ajarkan melalui penderitaan ini. Supaya kita makin hari makin belajar banyak hal. Di dalamnya juga unsur Tuhan mengajar supaya kita dikuduskan, makin hari makin dibersihkan, dibersihkan. Di dalamnya kita juga diingatkan bahwa kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Begitu banyak hal yang kita bisa pelajari melalui pergumulan-pergumulan seperti ini. Hari ini saya mau masuk bagian yang ketiga, penderitaan ini berguna. Penderitaan ini beneficial. Ada faedah-faedah yang indah di dalamnya. Kedengarannya seperti tidak masuk akal. Bagaimana mengalami kanker kok berguna? Bagaimana anakku mati kok berguna? Pabrikku dibakar kok berguna? Bagaimana itu? Apa maksudnya orang Kristen bukannya hanya menghibur-hibur diri? Ataukah ini suatu ucapan yang tidak Kristiani sama sekali? Saudaraku sekalian, saya sudah katakan tadi, pada waktu iman kita dikuatkan, pengharapan kita dikuatkan, waktu kita punya kesabaran semakin tangguh, banyak hal indah muncul setelah itu. Kita akan sadar, saya ini sebenarnya orang lemah. Saya bukan kuat. Saya bertemu dengan orang-orang tertentu yang begitu merasa dirinya begitu kuat. Saya punya waktu kecil, saya suka sekali pada binatang-binatang, anjing, ayam, saya punya kucing kesayangan semua. Lalu buka pintu rumah, anjing di depan, pagi-pagi bangun begitu, buka pintu rumah, anjing di depan, udah nungguin, ajak bermain, gerak-gerak, mau ajak main-main. Senang sekali, saya ikut lari-lari. Nah pada waktu saya akan, dia lihat saya sudah berpakaian, mau pergi, wah dia lihat saya, bukan main-main ini, dia tahu ini akan mau pergi. Ya begitu keluar ke jalan raya, dia lari entah ke timur atau ke barat. Seperti dia yang tahu. Nah panggil-panggil tak mau balik. Saya berdiri di depan pagar sana nungguin. Dalam hal itu dia lari kencang kembali. Kenapa? Ekornya ke bawah, ketakutan. Saya ambil dia, saya gendong dia. Pasti ada sesuatu. Saya lihat jauh ke depan sana, ada 3-4 ekor anjing gede-gede di sana. Dia tidak akan berani melawan. Adanya sendiri merasa paling kuat, berani lari. Tapi begitu ketemu dengan yang kuat, berlari kembali kepada tuannya. Masih untung dia lari kepada tuannya. Itu anjing kadang-kadang lebih pintar daripada orang Kristen. Orang Kristen kalau sudah mengalami kesulitan begitu, perginya ke dukun lah, kemana. Kalau sakit pokoknya sembuh, enggak tahu sembuh cara apa, pokoknya sembuh. Kesembuhan lebih penting daripada Tuhan. Nah sudah sekalian, indah sekali kalau kita tahu lemah, kita lari kepada Tuhan. Waktu kita dalam keadaan sulit seperti itu, Tuhan mengolah kita supaya semakin lama, semakin kuat, semakin mampu. Dan akhirnya kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Bukankah itu yang dikatakan dalam surat Filipi? Kita belajar seperti Kristus, makin bertahan. Hidup kita menerjemahkan Kristus. Dan karakter kita dibaca orang sebagai karakter Kristus. Betapa indah kehidupan seperti ini. Nah saudara-saudara sekalian, masih banyak lagi faedah-faedah yang Tuhan berikan melalui pergumulan-pergumulan. Supaya dengan pergumulan ini, penderitaan ini, kita makin hari makin dekat dengan Tuhan. Pernah saya mengajak anak-anak pergi ke puncak. Dingin sekali pagi-pagi, berdiri di kolam renang, kolam ikan. Nah, dari kertas yang ada saya bikin kapal-kapalan, tempel sedikit sabun di belakangnya. Begitu taruh, anak kami loncat-loncat ke girangan, kapalnya jalan, sendiri jalan. Ada sabunnya makin luntur. Wah sedang tapi sampai di tengah di sana, sabunnya habis, berhenti. Gak jalan lagi. Dua-dua anak saya waktu itu masih dua orang. Tarik saya, papa. Tarik itu bagaimana berhenti? Saya jelaskan, nah itu sabunnya habis. Ambil papa, siapa berani turun dingin begitu air. Akhirnya saya ambil beberapa batu, saya mau lempar. Waktu lempar, tangan saya dipegang dua-dua, jangan nanti tenggelam. Nah, lempar, goyang, bikin gelombang, makin lama makin mendekat. Saya bikinkan gelombang supaya kapal-kapalan itu mendekat. Begitu dekat, diambil. Tuhan seringkali izinkan gelombang seperti dibuat Tuhan sendiri. Supaya kita makin hari mendekat pada Tuhan. Gelombang Tuhan biarkan terjadi supaya kita mendekat pada Tuhan. Akhirnya kita begitu rapat dengan Tuhan. Penderitaan perlu bagi kehidupan Kristiani. Bagian yang tak terpisahkan dalam perjalanan Kristen dari dunia ini sampai ke surga. Tuhan mempergunakan penderitaan sekarang untuk mempersiapkan bagi kemuliaan yang akan datang. Seperti kepompong. Bulat jadi kepompong, waktu dia akan menjadi kupu-kupu. Lubang yang kecil dia harus tembus, dia bergerak, bergerak, bergerak. Kita pernah mengalami pertama kali melihat, saya kasihan. Jadi out of love, saya tolong pompong itu, kupu-kupu itu. Saya robek sedikit supaya dia bisa gampang keluar. Begitu keluar dari kepompong, kupu-kupu itu hanya bisa merangkak, tidak bisa terbang. Hanya bisa sebegitu. Mengapa? Belum cukup mengalami kesukaran. Belum cukup menggerakkan sayap, pergumul. Dan seharusnya biarkan. Sampai dia pergumulannya cukup. Waktu itu robek, dia akan terbang. Saudara, Tuhan izinkan banyak masalah bagi kita. Supaya kita makin hari makin serupa dengan Kristus. Pertanyaan mengapa, mengapa dan mengapa, kita sering ulangi. Tapi mari sekarang kita berpikir, Tuhan, jadi kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Mari tundukkan kepala. Banyak perkara yang tidak kami mengerti ya Tuhan, mengapa harus terjadi. Tapi satu hal kami pegang di hati, Engkau Allah yang mengerti dan peduli. Engkau bukan Allah yang mendadak melihat kami dalam pergumulan lalu baru mengulurkan tangan. Engkau tahu akhir dari awal. Sebab itu jika Tuhan mengizinkan sesuatu menimpa kami, seperti hidup Ayub, Engkau izinkan, sedangkan Engkau memagari milik-Mu, tidak akan setan bisa menyentuh kecuali Engkau mengizinkan. Sekarang ya Tuhan, kami sudah belajar, Engkau mengizinkan semua persoalan menimpa kami karena Engkau tahu berapa kekuatan kami. Karena Engkau tahu apa tujuan peristiwa-peristiwa itu menimpa kami. Supaya kami belajar bagaimana mempunyai pengharapan yang teguh dan juga kesabaran yang sungguh-sungguh seperti Kristus. Kau ingin supaya hidup kami menjadi Kristiani yang kuat. Semakin hari semakin menampakkan karakter Kristus yang teguh. Tuhan, kalau sekarang ini ada umat-Mu yang sudah mendengar firman ini di sini, sedang dalam pergumulan-pergumulan, ingatkanlah kami, Engkau bukan Allah yang jauh. Kadang-kadang kami tidak mengerti apa yang terjadi. Bahkan kami berdoa pun kami tidak mengerti apa yang kami katakan di dalam doa. Seringkali kami tidak bisa berdoa dengan benar oleh karena pergumulan ini. Kami bersyukur karena ada Roh Kudus yang berdoa bagi kami dengan keluhan-keluhan yang tak terkatakan. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau bersama-sama dengan kami. Biarlah kiranya firman hari ini meneguhkan kami. Berani menghadapi tantangan apapun, karena Engkau tahu kami mampu. Sampai akhirnya kami berjumpa dengan Tuhan. Dan kesementaraan ini kami lalui. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu di sini, berkati gembala dan semua tim pengembala, berkati setiap pengurus, sungguh-sungguh bisa menuntun jemaat-Mu menjadi teladan bagi orang banyak, khususnya dalam menghadapi pergumulan-pergumulan hidup. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.